الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الفعل ينقسم إلى كم؟ لا يا خنا بن أبي له ثلاثة أنواع وهي مادين وأمر ومضارع. ما هو المادي والمر؟ المادي دوره. Fi'il madhi. Iya, fi'il madhi. Wazan, fi'il madhi itu apa? Majalla ala hadatsin. Apa yang kata yang sedikit lagi belum sempurna. Madalah ala hadatsin waqa'a sebelum apa sebelum qabla zaman takallum sebelum waktu pengucapan. Contohnya apa? Dorobah. Apa milih dorobah? Baik. Fi'il madi itu hukumnya apa ya Fana? Pak Usman. Mabni semuanya atau ada perincian? Semuanya mabni. Nah. Mabni ya fi'il madi ya Pak Abdillah. Mabni atas fat kapan? Mertasil bidu mirufa mutahar mutaharik wala wawul jamaah jika tidak bersambung dengan demir rofa yang berharokat dan wawul jamaah maka dia mabni al-fat. Hukum yang kedua mabni siapa ya Pak Sofia? Kapan? Jika bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Contohnya apa? Harokna, tetapna. Yang ketiga, mabni atas apa ya, Pak Abbas? Sudah. Mabni sukun sudah, mabni fat sudah, tinggal satu, mabni atas nah contoh balik mabni ala dom nah, mabni atas dom mabni itu menggunakan mudzakkar dhamma dhamma kalau mabni ala sukun fat ai wan fathati tapi fat ai mabni ala dhamma kapan wow jamaah contohnya katabu jalasu fi'il mudhari yang kedua apa fi'il amr di sini bertanya fi'il amr fi'il amr itu apa ya sana madzala hadatsin yatlubu yutlabu usulu usuluhu au istimraruhu. Nah contohnya yang yutlabu usuluhu apa? Yutlabu usuluhu apa namanya diminta terjadinya contohnya apa? Kum kum nah, ya. Dirilah yang istimraruhu istimraruhu ittaqillah. Qaulullah ta'ala li nabihi ittaqillah. Nah, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Nabi sudah bertakwa, sayyidul muttaqin, pimpinan orang-orang bertakwa, tapi masih diperintahkan apa? Ittaqillah. Maknanya apa? Istamirra ala taqwa. Terus meneruslah di atas takwanya. Hukum fil amr ya kana, bau beda. Semuanya ada rincian? Semuanya mabni. Mabniya atas apa saja? Atas apa yang pertama? Sukun, kapan? Ya, mukhataban. Mabni atas sukun. Yang kedua, mabni atas apa ya, Abdillah? Asrof, ada. Mabni atas kasrof. Contohnya apa? Mabni atas kasri. Lah, mabni atas at bin nun, buang nun jika bersambung dengan alif tasniyah, hau jamah, ya mukhatabah. Uktubu, uktuba, uktubi. Mabni bukan, uktubi itu bukan kasr, tapi membuang nun. Yang ketiga, mabni atas at suhafil illah. Kapan? Jika mu'tal akhir. Contohnya ikdi. Ilamar kok kodi. Kodi itu isim fa'id. Uda'u ihsya irmi irdo. Baik. Yang ketiga mabni atas apa ya Fana? Fi'lam masukun, membuang nun, membuang huruf illah. Mabni atas fat, jika bersambung dengan nun taukid. Uktubanna, ijlisanna. Fi'l mudhari, apa itu fi'l mudhari ya Fana? Penabila menunjukkan atas suatu perbuatan yang terjadi pada waktu pengucapan atau atau yang akan datang. Madalah ala hadatsin ya qau fi zaman takallum au ba'dahu. Hukumnya apa yang mudhari? Semuanya. Sukun. Mentaukid secara langsung perlu dikasih keterangan ini. Mabni ala mabni atas fat jika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Nah. Selain itu hukumnya apa? Mu'rab. Nah. I'rabnya fil mudhari ada berapa ya, Fana? Satu. Dua, tiga. Kapan rofa? Rofanya fi'il mudhari ketika tidak bersambung. Tidak ada penasab. Nah, ahsan. Tidak didahului dengan penasab dan penjazm. Kapan nasab ya, Pak Usman? Nah, kapan jazm ya, Pak Abdillah? Jika bersambungnya dengan nun taukid tidak secara langsung, hukumnya apa ya Fana? Apa Sofia? Nah, ada fasil, ada pemisah. Mu'rab. Contohnya apa? Hei apa? Kemarin itu sama fil kitab, apa tuh lain? Kayak seperti dalam kitab, kama takodama. Ayo jenen, nah itu mah bening, bertemu dengan langsung. Nah, ditulis tak kemarin? Wah. Betul. Ditulis di sini. Nah, indah ya mana? Wah, taklikannya banyak itu. Kunan itu mabni al-fat. Sambung dengan untuk langsung. Yang enggak langsung. Yaktubunna, yaktubunna. Hukumnya marfu, ya. Baik, pala nastamir, kita masih pada syarah terhadap penjelasan terhadap apa yang telah disebutkan kemarin tentang fi'il mudhari, ya. Kita masuk tentang fi'il mudhari. Qala syarih wa qala wa huwa marfu'un abadan ila akhirih. I'lam anna an-nahwiyyina ajma'u 'ala anna al-mudhari'a idza tajarrada min an-nasibi wal jazimi kana marfu'an. Ketahuilah bahwasanya para ahli nahwu telah sepakat bahwasanya fi'il mudhari' jika kosong dari alat penasab dan penjazm maka dia marfu'. Contohnya yaqumu zaidun. Coba di'rab ya sana. Yaqumu. Yaqumu fi'lun madhi. Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Marfu'un dimajar rudiha. Majar rudihi mudzakkar. Dimajar rudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamadu rafihi. Wa alamadu rafihi. Al-Dhammah. Zahiru ala akhiri anhu fi'lun mudhari sahihul akhir. Zaidun sebagai apa? Zaidun fa'il. Yamshi amrun. Ndak ya kan? Yamshi amrun. Yamshi. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu 'alal ya. Mana min duha? Ya? Mana min duha? At-ta'addur. At-tikal. At-tikal. Amrun fa'il. Wa misalul musannifi, dan contoh musannif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Wa inna mahtalafu fi tahqiqi rafi'i lahu ma huwa. Hanya saja mereka para ahli nahwu telah berbeda pendapat tentang apa yang merofakkannya. Secara detailnya itu apa amil yang merofakkan fi'il mudhari itu. Ala aqwalin. Ada beberapa pendapat. Asahuha qawluhum. Yang paling sahihnya adalah ucapan mereka. Rafi'uhu nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Amil yang merofakannya adalah kosongnya dia dari amil penasab dan amil penjazm itu sendiri. Amil apa namanya berarti ya Fana? Lafdi atau maknawi apa beda? Maknawi, tidak ada lafadznya, tidak tampak. Yang merofakkan fi'il mudhari' yaktubu adalah kosongnya dari alat penasab dan penjazm. Itu namanya amil maknawi. Sama seperti yang merofakkan mubtada marfu'un bil ibtida', tidak ada lafadznya, itu namanya amil maknawi. Wa huwa alladhi yajri 'ala al-sunatil mu'ridina. Dan itulah yang berlangsung pada lisan-lisan para ahli i'rab. Al-sunati, ya, al-sun, sama dari lisanun, al-sun. Yaquluna, mereka para ahli i'rab mengatakan marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Marfu' karena kosong dari alat penasab dan penjazim. Wa hadha madhhabul Farra'i wa ghairihi min khuddaqil kufiyina wal ahfasi min al basriyina. Ini adalah madhabnya Al-Farra' dan yang selainnya dari para cerdik pandai madhab kufiyin dan juga madhabnya Ahfas dari kalangan basriyin. Bahwasanya amil yang merupakan fi'il mudhari adalah tajarrud wa nasib wal jazim. Wa yastamirru ala raf'ihi hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibuhu. Dan terus-menerus rofaknya sampai masuk kepadanya amil penasab lalu menasabkannya. Contohnya, nahwu lan nabroha alaihi akifina. Artinya apa ya, Abdillah? Senantiasa kami akan i'tikaf di sisinya. Di sisi patung anak sapi tersebut. Ya, kisahnya siapa ini? Bani Israel. Syahidnya mana? Nabroha, rofak nasab atau jazm. Kenapa nasab? Lan, tanah nasabnya. Kenapa? Ilmu dorek, sahihul akhir. Akifina, rofak nasab jer. Kenapa jer? Nasab, kenapa nasab? Terangannya apa maksud? Nah, akifina ya Pak Usman. Besar. Kenapa? Hal. Indek. Nabila. Aku lebih. Benumer. Hal. Aba Azam. Aba Usman. Aba Abdillah. Antum. Anis. Aba Sofia. Abbas, Aba Alif, Aba Isa, Aba Weda, Khobarnya Bariha. Bariha itu saudaranya siapa? Kana. Isimnya mana? Tamirun mustatirun fi wujuban takdiruhu nahnu. Nah, akifina khobar. Khobarnya bariha. Yabrohu. Baik. Insya Allah. Sudah pernah ini. Ingat kembali. Biasanya kalau, oh saya kelingan dulu enggak bisa jawab. Insyaallah nanti kalau ketemu lagi ditanya lagi. Baik. Syahidnya lan nabroha. Au jazimun. Ini atofnya ke au nasibun. Ya dakulu alai nasibun au jazimun. Atau amil penjazim faya jazimuhu. Lalu menjazimkannya. Nahu lam yalid walam yulad. Syahidnya mana ya Pak Usman? Yalid dan yulat. Rafa nasab atau jazim? Kenapa? Yaitu? Lam. Tanda jazmnya? Kenapa? Ahsan. Baik. Sekarang kita masuk alat-alat penasab itu apa saja? Qalafan nawasibulati tansibuhu kismani. Alat-alat penasab yang menasabkan fi'il mudhari terbagi menjadi dua. Kismun yansibu binafsihi wa kismun yansibu bi'an mutmarah ba'dahu. Satu bagian yang menasabkan dengan sendirinya dan satu bagian yang menasabkan dengan an mutmarah setelahnya. Nah, madhabnya siapa ini ya Khana Baishak? Kufiyun. Khana Bila? Basriyun. Banuel. Apa? Kufiyun atau Basriyun? Ada. Kalau enggak pendapatnya Abu Ishaq ya Punabila. Yang benar. Kufiyun. Nah, cari pendukung lagi. Ingat aja kalau Kufiyun itu yang gampang. Yang 10 itu. Menasabkan dengan sendirinya. Kalau ada rincian seperti ini madhabnya. Basriyun. Nah, Basriyun. Madhabnya Basri. Nah, kalau Kufiyun itu yang 10 dalam matan Syurumiyah. Baik, dirinci ya 10 itu nanti akan disebutkan di sini. Apa saja itu nawasib? Apa nomer? Yang 10. An, lan, idan, kai. Lamu kai, lamu juhud. Atta. Jawab dengan fa, waw, dan au. 10. Nah, 10 itu kalau matanya kufin yang gampang itu menasabkan dengan sini. Kalau ada hatta, hatta yarji'a. Nah, berarti nasab dengan hatta. Tapi kalau basrun tidak dirinci. Hatta itu bukan dengan sendirinya tapi dengan an mutmarah. Nah. Baik. Qala syari qauluhu Prayaba Azam. Qala syari والنواسب قسمان والنواسب جمع ناسب بمعنى ناسب أو جمع جمع أو جمع ناسبين بمعنى كلمة ناسبة Wakat jamaha. Kotnya itu bukan kot sungguh. Kot jamah satu fiil. Kot jamaha alal Jawa. Jadi ini penting. Kalau dalam bahasa Indonesia juga terjadi seperti ini ya. Misalkan ada tulisan kepahlawanan. Saya dulu pernah ditanya sama anak. Kepah itu artinya apa? Ya sama seperti ini. Kodha maha dibaca kot maha. Nah, harus satu kata dipenggal kepah. Kepah itu apa? Enggak tahu artinya kepah apa. Nah seperti ini juga Pak Azam. Wakodha maha satu kata. Ada dua kata tapi ini kotnya jangan dipisah. Wakodha maha. Nah. Anna asaroha asalatan wujudiyun wawal harokatun. Harif lamnya. Dari banyak enggak? Wawal harokatu. Di silafil jazimi fa inna asarohu adami yun adamiyun wal wujudu wal wujudiyu asyrafu minal adamiyun min atau min kok min minal adami i adami i koroju ilma dirana papane ya fathanu wa koroja di qaidi di qaidi asolatan al af al al af'alu fa'ilnya kharaja al af'alu al khamsatu al af'alu khamsatu halan hala hala nasibaha hala nasibaha fa'inna asarun nasibi asaro inna da'i fa'inna asarun nasibi hina idin adami yun hina idin adami yun ala sabirin na ni ala sabirin niyabati nah maksudkan wala an-nawasib ada dua nawasib ini bisa jamak dari nasib bentuk mudzakkar maknanya adalah lafaz penasob atau nawasib itu jamak dari nasibah muannas. Kalau muannas kalimatun nasibah maknanya kata penasob. Paham ya? Bisa jamak dari mudzakkar atau jamak dari muannas. Nasib atau nasibah. Kalau jamak dari mudzakkar dimaknakan kepada lafdun nasib, lafaz penasob. Kalau muannas kalimatun nasibah. Dan di sini beliau mendahulukannya, mendahulukan nawasib atas jawazim. Alasannya karena asarnya, pengaruhnya secara asli adalah ada. Yaitu harokat. Misalkan yak tubuh. Antum masukkan lan jadi apa? Lan. Yak tuba. Ada harokatnya tidak? Ada apa? Fathah. Berbeda dengan jazim karena asarnya itu tidak ada. Seperti yaktubu masukkan lam jadi apa ya Pak Usman? Ada harokatnya tidak? Ada apa? Sukun itu ada mularokah. Sukun itu enggak ada harokatnya. Nah. Jadi jangan dikatakan ada harokatnya. Kalau ada harokatnya berarti sama. Antara nasib dan jazim. Penasab itu kenapa didahulukan? Karena dia pengaruhnya itu ada harokatnya. Ada wujudi, ada. Sedangkan jazim itu adami, tidak ada harokat. Sedangkan yang wujudi itu lebih mulia dari adami. Yang ada lebih mulia daripada yang tidak ada. Nah, ini secara asli. Secara asli kan tanda nasab, tanda jazim dengan sukun, tanda nasab dengan fat sukun, tanda aslinya. Makanya dikatakan asolatan. Dan keluar dengan qaid, dengan keterangan asolatan, adalah fi'il-fi'il yang lima, af'alu khamsah, ketika nasob. Contohnya, datangkan satu contoh, af'alu khamsah nasob, ya afana. Lan? Lan yaktubu, lan yaktuba, lan taktubi. Nah, sungguhnya asar mengaruh penasab ketika itu adalah adami. Tidak ada. Tidak ada apa di situ ya Afan Abadillah? Tidak ada nunnya. Lan yaktuba tanda nasabnya dengan hasbun nun. Nah, makanya dikatakan asolatan. Aslinya tanda nasabnya dengan harokat fat. Fa'inna asaroha. Fa'inna asar nasib, maka sungguhnya asar penasab ketika itu adami, tidak ada sebagai apa niabah, pengganti dari apa? Fat. Nah. Hina idin ketika itu, ketika apa ya, Mbak Sofia? Ketika af'alul khamsah, nasab. Nah. Wa qala ikra ya Abbas. Qawluhu Ismun. Ismun yang sibuk dinaksihi. Ada ismun mutafakun alaihi. Mut kita sitanya mutafakun. Mutafakun alaihi inda cumburi nafihina minal basrihina wal hufihina. Wa innama lam akulu. Lam akul inda jamiin nafihina. Yattabiqu ala harfin yansibu al-mansibul mudari'u yansibul mudari'a di nafsihi ghayra an faqat. Nah, ucapan beliau satu bagian yang menasabkan dengan sendirinya, bagian ini disepakati atasnya menurut jumhur kebanyakan dari para ahli nahwu dari kalangan Basriyin dan Kufiyin. Hanya saja saya tidak mengatakan menurut seluruh para ahli nahwu, karena mereka seluruh ahli nahwu itu tidaklah sepakat atas satu huruf yang menasabkan mudhari' dengan sendirinya selain an saja. Nah, jadi yang disepakati itu yang berapa berarti? Antara Basriun dan Kufiyun ada empat ini. An, baik, bi'an mutmarah ba'dahu kismun yansibu binafsihi. Satu bagian yang menasabkan dengan sini sepakat di atasnya menurut jumhur nahwinya. Itu apa saja itu? An, lan, idan, dan kai. Nah, itu menurut siapa? Kasriin dan Kufiyun. Tapi kalau jami semua ahli nahwu itu tidak sepakat kecuali hanya satu, yaitu apa? An saja. Nah, makanya beliau katakan di sini apa? Inda jumhurin nahwiin minal basriin wal kufiyin. Baik, istamir. Qala syari wa qawluhu bihan mutmaratan ba'dahu ay sawa'un kanal idmaru ja'izan awwajiban kama sayati. Nah, ucapan beliau dengan an mutmarah ba'dahu ini sama saja, apakah disembunyikannya an itu ja'izan, boleh? Kalau boleh disembunyikan berarti boleh apa? Boleh ditampakkan juga. Nah, atau wajiban, wajib disembunyikan, tidak boleh ditampakkan sebagaimana akan datang. Istamir. Qala al-fatihi wa fi ibaratihi tajuzu min jihati tasmiyati ghairi nasibi nasiban intaha. Nah, ucap berkata al-fatihi dan pada ungkapan beliau boleh dari sisi penamaan min jati tasmiyati ghayna sibina siban. Nah, boleh menamakan selain penasab itu nasiban. Nah, boleh menamakan selain amil penasab sebagai nasiban. Intah. Istamir. Kullan minal kismaini yansibu binafsihi wala itmari. Dan yang disebutkan oleh musannif di sini bahwasanya alat-alat penasab itu terbagi menjadi dua, inilah pendapat yang benar. Ada yang menasabkan dengan sendirinya, ada yang menasabkan dengan maroh, jawazan ataupun wujuban. Ini madhabnya Basriyun, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Nabila tadi ya. Nah, Dan kufiyun menyelisihi dalam masalah ini, mereka berpendapat bahwasanya alat-alat penasab itu kullan minal kismin, masing-masing dari dua bagian itu menasabkan dengan sendirinya dan tidak ada idmar, tidak ada yang disembunyikan. Nah, lebih mudah mana? Kufiyun. Namun difahami ya, kawan. Nah, Asy'ib bin Uthaimin dalam syarahnya Jurumiyah ya lebih. Kalau dalam masalah seperti ini ya pilih pendapatnya yang mudah saja. Nah, pendapatnya siapa aku? Tapi ya, menurut ilmu kita tahu ini materinya Basrium. Baik, nak tadi bihada. Ada iskal mungkin? Baik.